kunaon. Heh. Kunaon. Kunaon anjing di baheula geus apa budeg anjing teh. Wating cageur. Ah, tepi ka kiamat ge mah cageur-cageur. Ceulina di beton goblok. Iya. Hela ketek aing nanya. Saha nu maot anjing. Klasik anjing teh. Bapa maneh maot ubaran ku tutut. Hakan tutut ting balong da ku sia. Wah, geraja tepung ra. Budek juga goblok. Eta resep anjing teh. Nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima. Ulan tuh cek aing ge budek anjing. Gusti tong dijawab percuma. Kacape-cape. Mending meser obeng. Geraon obeng rojok cerita tuan. Yang ngakuin semua pangabak terus Gusti. Oi oi. Ditarima sedih. Nyonya-nyonya. Iya. Aduh. Kata minta tolong kain geranya minta tolong. Minta tolong geranya segede-gede kain geranya. Hah? Ancan goblok ngelak tu. Kekaranya gedek situ kuma. Geranya tempok ya. Ayo. Aku menunggumu. Ayo gara itu. Tinggal itu si. Tuh si kaji. Geranya ayo lihat. Jangan sungkan-sungkan. Ayo. Ya. Cek ahi kenya hoan. Cok lalat yo na YouTube. Aing teh apa aja lu waduh jik. Sungut siap mau bangke. Sungut siap mau bangke. Alhamdulillah. Tersangka. Ilaha. Nau aja. Jok ilaha weh. Lain ilaha sungut siap mau bangke. Bagja. Ka urang mana kawina. Aje. Eueuh nu kawin aji. Sungut sia bau bangke. Oh, ka urang bojong. Hay atuh ngadukung di sim abdi. Iraha kawinna? Eueuh nu kawin. Saminggu deui. Hay atuh geura dilulur atuh. Upami bade nikah mah dipingit dilulur. Dilulurna teh ku sari bangkuang. Aing ge nyaho. Dilulur mah ku sari bangkuang. Is sanes ku oli. Sari bangkuang. Ku oli mah sanes dilulur atuh eta mah kacilakaan. Aing ge nyaho anjing. Lain urusan dilulur awal nu kawin. Is. Oh, mau oli rema. Hayang pakem sieu hirup. Bina-bina teuing. Insyaallah abdi ge bakal kasumping ka itu alhamdulillah. Nya iraha bulan maduna eueuh nu kawin eueuh nu bulan madu sungut sia bau bangke nah batu mah bulan madu teh ka Bali ka Pangandaran ka Lombok nah bulan madu teh ka Oyo atuh Oyo mah murah merintih. Eueuh nu kawin anjing, eueuh nu kawin kumaha siap anjing. Insyaallah abdi ge bade ka itu. Nek bulan. Cumuhun. Sareng pasti sareng gul naon nene. Oh ngangge batik. Hay abdi tuh ngangge batik abdi ge jeung dudungannya. Tuh cing dudung ge nya. Batik kumaha? Batik polos. Di mana anjing aya batik polos teh? Tapi hujan halodo luhur hanap jeung bulan mohon tak eta beurang jeung peuting sabab naonana kitu hiji-hiji lieur ye saha nu ngomong anjing teh diuk teh kulan teu ngomong. Tah, kudu-kudu yang ngomong dengan kini usia tah. Hakan usia tah. Alhamdulillah ya Allah. Geslohor duh. Aing mencusis yang ngebedung. Aduh. Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan dikumpulkeun terek rapat. Ongko dikumpulkeun terek badami. Tapi geus kumpul di dieu. Teu ngomong teu naon. Baralik deui. Kumaha ieu teh? Gusti nu agung. Aya aing kudu kumaha deui? Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah hambamu ini kekuatan ya Allah untuk ngobrol dengan Bapak Toksio ya Allah. Ya. Karena aku sudah capek ya Allah. Ya. Ya dengekeun. Urang terek ngalawan si Bima jeung si Gatot Kaca. Tak ayeuna teh urang teh bebeakan sabab dina waktos ayeuna urang teh kahukan kahutangan budi ku Astina. Dulu jadi kalau ku bawa sarai aji gede. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah huludu kepada si ya Allah. Tapi asal jangan terlalu kenceng. Dan aku juga takut. Balu cenia loba mantega. Balu cenani bau tarasi. Lagu naon jig jide-jide. Ditinggali-tinggali teh mana ngobrol jeung sieum ni upleuk. Lain upleuk ajig lieur. Naha? Teu nyamung.